السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. سورة العنكبوت آيات 57. الحمد لله، selamat kita berjumpa kembali setelah mana 3 minggu kita berpisah dalam rangka kita musafir untuk menyampaikan hukum Allah dan Rasul kepada hamba-hambanya di kawasan yang lain. Maka alhamdulillah, dengan barakah doa ibu bapa, saudara-saudari sekalian, selamatlah musafir dan menjalankan kewajipan, dan selamat pula perjalanan balik sampai kepada tanah air. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita harap semoga amalan kita diterima oleh Allah dan segala-galanya diberi tambah taufik dan hidayah untuk kita berkhidmat kepada Islam seterusnya insya-Allah taala. Dan insya-Allah saya akan cerita sikit sebanyak hal umat Islam di Eropah dalam pengajian yang kedua nanti insya-Allah taala. Mula-mula ni insya-Allah kita pergi kepada masalah asasi kita yang kita duk terutai budi bimbang takut tak boleh teruskan. Kalau Allah pandakkan cerita baru ni, artinya tak boleh nak kita nak teruskan. Kita masih lagi hidup dalam rahlatul wujud wal khulud, hidup dalam pelancongan, perantauan ada dan kekal kita lagi. Maka kita masih hidup serenak dengan hakikat-hakikat kedudukan kita di tengah-tengah pelancongan ataupun perantauan yang sifatnya ada dan kekal kita ini. Walaupun baru ini saya di apa dia kehendaki Allah supaya adakan rahlatul ar-rukub, rahlah pasal naik kenderaan lagi jauh. Kita kembali pula kepada rahlah kita hak asal ataupun pelancongan kita hak asal ataupun perantauan kita hak tetap. Hak setiap kita mesti kena faham, mesti kena ambil peduli dengan sebenar-benarnya. Sebab rahlah hak ning-ning, rahlah tetap, rahlah yang tidak boleh kita nak minta uzur, tidak boleh kita nak minta tolak, tidak boleh kita nak minta tangguh, tidak boleh kita nak gesenda akan perancangan untuk nak robahkan kehendak Allah yang telah tetap untuk setiap hamba-Nya. Jalan dalam dunia ni kena turut peraturan Allah dalam rahlah al-wujud wal khulud. Mesti kena turut penetapan Allah dalam Lauh Mahfuz, dalam perantauan ada dan kekalnya. Ada pesing mana, mula dari mana, hak pesing ning suk di mana. Ada hak pesing ning pula mula di mana, suk di mana. Tidak ada hak masuk campur daripada pandangan pendapat kehendak hambanya sama sekali. Bahkan itu adalah kekuasaan Allah, pentadbiran Allah, pengaturan Allah semata-mata kepada setiap manusia dan hambanya. Oleh itu, maka marilah kita kokoh duk kena lagi akan rahlah kita ni, daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada sumber maklumat hak sebenar ataupun asas pengetahuan hak sengerti dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu sudah merantau daripada alam zuriat menuju alam perut ibu, keluar kepada alam dunia yang sekian lama kita berada dalam alam dunia. Maka kita nak cuba teruskanlah pembahasan kita mengenai dengan hakikat-hakikat perantauan kita ke alam yang kita belum pergi lagi, iaitu alam barzakh pula. Dan semua kita akan pergi ikut seterusnya orang yang telah pergi, iaitu orang tua kita, nenek moyang kita yang telah dahulu sudah pergi ramai-ramainya ke alam ini. Tidak ada orang yang datang ke dunia melainkan dia kena teruskan perantauan dia kepada alam barzakh ini. Maka kita juga wa inna bikum lalahiqun, dan sesungguhnya kami itu ataupun bihim, dengan mereka itu, dengan orang yang telah mati itu, lalahiqun, akan kita ikuti, susuli, dan kita akan sampai insyaAllah ta'ala lambat dan bangatnya ke alam barzakh yang kita nak cuba kenal hal dia dengan sebenar-benar kenal insyaAllah ta'ala. Ahli majlis ilmi yang dimuliai sekalian, sebenarnya kita kadang-kadang acap dikuasai oleh lupa dan oleh lalai dan oleh kebal, tidak ada perasaan apa-apa. Hidup hanya sekadar merasai benda hak zahir. Berasa kurang minum, dahaga. Makan kenyek, berasa kenyek. Tak makan, berasa lapar. Tak boleh satu benda tu, berasa nak cari. Benda-benda zahir yang kita rasa. Sudah jadi kebal dengan benda-benda hak hakikat yang sebenar. Sudah jadi tumpul perasaan kita tu nak pergi sengar benda-benda yang lebih daripada hak zahir-zahir, hak hissi, hak boleh rasa dengan pencandera zahir. Sedangkan kita hidup yang mempunyai dua apa dia unsur penting. Manusia ni bukan hidup dengan zahir, unsur hissi, unsur maknawi ataupun unsur ruhi dan unsur maddi. Untuk unsur maddi seperti benda zahir, badan kita, tangan kita, kaki kita. Tapi kita tu sudah tidak khilaf di antara kita, katanya unsur ruhi lebih penting. Benda-benda hak pasal nombor dua yang kita ini dijadikan manusia berdasarkan dua unsur ni, unsur ruhi lebih penting, tak ada khilaf. Tetapi dalam segi pengamatan kita, dari segi bersungguh kita tu, terlalu tinggal unsur ruhi, ambil unsur maddi mari duk pakai 100%. Segala perhitungan kita, kiraan kita, semua kiraan maddi, tidak kiraan ruhi. Sedangkan kita setiap kali kita berfikir sikit, ya tak ada kena mikir banyak, kita sudah temu dah dengan hakikat ruhi dan kepentingan ruhi. Apalagi kepada orang fikiran panjang, Tuhan beri IQ tinggi, boleh mengaji tinggi-tinggi, maka sudah tentu orang tu dia tu selalu merasai pentingnya di sudut ruhi, yang tak dapat tidak kita kena tu duk kenal, kena duk mikir, kena duk khayal, kena duk selalu tidak berhenti-berhenti ingat kepada perkara tu. Oleh itu, walau bagaimanapun hari ini kita nak pergi ke alam barzakh, alam yang kita diajak setiap waktu pergi kepadanya, sama ada kita sedar dan tidak, sama ada kita nak dan tak se, sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita diajak setiap waktu dan dibawa setiap waktu dan ditarik sosial kalau tak segi kepada alam ni. Tidur kita, bangun kita, makan kita, semaya kita, duduk saja kita, cakap kita, kerja penting kita, rehat kita, setiap waktu kita tak ada berhenti-berhenti dibawa oleh rehlatul wujud wal khulud, oleh satu orang panggil rombongan perantauan, rombongan tasnacon kita pergi kepada alam akhirat. Tidak berhenti-berhenti kita tu. Nah, dibawa sama ada kita sedar tak sedar, nak suka, nak senyum, nak teriak, nak menangis, nak bergapa, kita adalah dibawa oleh rombongan itu pergi kepada ajal yang telah dimusammakan oleh Allah Ta'ala, yang telah dipernamakan bahwasanya orang ni umur dia 92 tahun, orang ni umur dia 50 tahun, telah dimusammakan ila ajalim musamma, kepada ajal yang dipernamakan oleh Allah, yang telah dipertetapkan oleh Allah. La yastaqdimuna wa la yastakhirun, tidak boleh nak lebih dahulu dan tidak boleh nak lebih lewat daripada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, apabila kita sedar akan hakikat detik-detik pembawakan rehlatul wujud wal khulud ini, maka saya ingat itulah mukmin yang paling berharga sekali, dan dia menilai dan mengira hidup dia tu menurut detik, bukan mengira menurut tahun, mengira menurut bulan, mengira menurut minggu, hari, jam dan sebagainya. Umpama tahun ni kita buat apa, dia tak tanya dah begitu. Bulan ni kita buat apa, tahun lepas baru ni kita sambut tahun baru ni, tahun lepas baru ni kita buat apa, dia tak tanya dah tahun. Dia tanya detik ni kita buat apa, detik. Perhitungan Islam berdasarkan kepada detik. Sebab segala detik itu dipersoal oleh Allah. Segala detik itu mempunyai filem-filem amalan salihat dan sebaliknya. Segala detik-detik tah-tah-tah kita hidup itu mempunyai perhitungan di sisi Allah, pahala dan dosa. Tidak ada yang kekurangan sama sekali. Sebab itulah orang yang paling kuat dan menilaikan masa, iaitu orang Islam. Lain dari Islam itu, dia tidak mengira masa menurut falsafah hidup seperti fahaman orang Islam dalam memahami falsafah hidup. Oleh itu, kenalah kita bahawasanya setiap masa kita duduk tu adalah langkah-langkah kita berjalan menuju mati. Tidak berhenti setiap waktu. Nak gi dan tak segi, liar dan jinak, beribadat dan neraka, semuanya kita diajak oleh rehlah ini gi menuju kepada alam barzakh. Kadang-kadang kita dasda kata kita diajak. Kadang-kadang kita tidak dasda kata kita dipimpin kepada alam itu secara sungguh-sungguh tidak berhenti-henti. Waktu kita duduk di atas kapal terbang, kita rasa kapal terbang ini derah, Masya Allah. Tapi kita ingat kata mati lebih cepat daripada kapal terbang lagi. Mati ataupun ajal kita, rehlah kita ni, perancungan kita ni, kasnacon kita ni, perjalanan kita dalam alam wujud ini lebih derah dan lebih tepat janji daripada kapal terbang lagi. Kapal terbang dia berhenti juga satu stesen ke satu stesen. Rehlah kita tak nak berhenti-berhenti. Tidur kita, bangun kita, makan kita, berak cing kita, duduk saja kita, kerja kita, khabar kita, tak khabar kita, sakit kita, sehat kita, tak ada berhenti-berhenti dia bawa hidup kita. Jalan semacam-macam jalan. Selama mana matahari duduk musim, selama tu hidup kita duduk jalan. Tiap-tiap waktu. Setiap detik menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada ajalun musamma. Itu mesti kena ingat seumur benarlah tu, supaya kita tu sedar kata kita duduk dalam rombongan. Ramai-ramai bukan kita seorang. Sampai tu saya kata rahlah ramai-ramai. Kalau kita seorang yang pergi akhirat tak apa ni. Tak. Ibu kita, ayah kita, isteri kita, anak kita, cicit kita, cucu kita. Pakat duduk dalam satu kereta nak pergi kepada rahlatul khulud wal khulub, rahlatul wujud wal khulub belaka. Duduk dalam satu pelancongan kapal besar nak pergi kepada sana. Sebab kita duduk dalam kapal, tak kabar mana kata kapal duduk jalan. Duduk menanok lah, duduk gapo, buat apa-apa, kapal duduk jalan macam ada kapal. Tak ada berhenti-berhenti dah kapal. Begitulah umur kita. Buatlah gapo-gapo pun umur kita tak ada berhenti-berhenti berjalan. Tetapi yang kita naknya bukan masalah nak suruh buat, nak suruh lalai, nak suruh hidup. Hidupkan ingatan kepada kata kita ni duduk jalan tak ada berhenti-berhenti. Setiap detik kita ni tak ada berhenti-berhenti. Kalau kita takut pada Allah, makin hari makin takut. Sebab makin hari makin dekat. Makin detik makin dekat. Nah, maka bertakwa Allah dengan sebab bertambah tuanya kita di segi umur. Itulah hakikat sebenarnya. Kalaulah sebalik daripada itu adalah satu cara menyalahi sebenar. Marilah kita dengar beberapa ajaran Allah yang mengingat kita kepada hakikat-hakikat. Walaupun benar ini kita sudah tahu belakang dah. Kalau kita ngaji ini banyak kita tahu belakang dah. Tapi kita nak jadi tahu secara berimeh kepada ayat Quran. Itu pentinglah. Ya tambah so lagi degree tahu kita. Tahu secara bentuk syahadah lah kita kata. Ilmu dah jadi bomo kapur lah, modah jadi bomo doktor sungguh nak boleh prakat sinabak tu, artinya kita tu cuba mendekati Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, caya rapat kepada Quran. Seperti mana ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim, firman Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullu nafsin da'iqatul mauti thumma ilayna turja'un, suratul Ankabut ayat 57. Maksudnya tiap-tiap diri yang hidup mesti akan merasai mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami. Itu kita beriman kepada ayat. Ayat kullu nafsin zaiqatul maut dalam Quran lebih kurang 3 ayat. Tiap-tiap diri yang bernafas mesti kena kecak mati. Zaiq ni bahasa Arab ni kecak. Yang mati ni satu rasa la ilaha illallah. Supa kita kecak oh mate, kecak wah apa? Wah duku, kecak wah pahit, nah wah kedondong, kecak. Perasaan, satu perasaan mati. Tuhan wari dalam bentuk zaiqatul maut, bahasa Tuhan ni, bukan bahasa orang biasa. Nah, bahasa Allah, tiap-tiap yang hidup itu kena kecak mati. Dalam arti kata mati ni ya tak serupa. Ada orang mati sepengah mokte, ada orang mati sepengah duku, ada orang mati sepengah wah dondong. Jadi masing-masing kecak, mu kecak sedak, aku kecak tak sedak, masing-masing. Itu duduk kepada amalan kita barangkali. Nah, sebab itu dia sebut, dia kata kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap diri itu mesti kena kecak, merasai mati. Merasa tengok. La ilaha illallah. Hak tak boleh pilih. Kecapan makanan yang tak boleh nak tolak, tak boleh nak pilih. Nak menentukan masa dari perasaan kita. Allah sudah tentukan dan Allah sudah mestikan bahasa kita tu kecak benda ni. Allahul musta'an. Thumma ilaina, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami. Lepas pada tu, lepas pada mati itu, dia itu klik pada Allah Ta'ala. Learning pun kita dakwah genggaman Allah tak ada beza. Kita ni bertakluk kepada sifat Allah, baik kudrat dia, ilmu dia, hidup hidup dia, kuasa dia tu tidak putus-putus sejak daripada alam zuriat lagi kita bertakluknya. Dari itu, alam zuriat, alam benih kita tu sudah berhubung dengan kuasa Allah dah, dalam belaan Allah dah. Tetapi kenapa dia kata kepada kami dikembalikan? Seolah-olah belum lepas, berarti lepas. Tak ada dakwah kuasa dia, tak ada dakwah gapa dia. Seolah-olah begitulah dah. Sebenarnya bukan begitu. Ni bahasa Tuhan adalah segi nak mengaturkan kedudukan hambanya. Seolah-olah dalam dunia ni beri bebas pada hamba dia. Nak deraka pun tak apa. Ada hak pilih. Beri perasaan memilih tu ada. Akhirat esok, lepas pada mati, tak ada pilih. Tak ada pilih. Mesti kena nurut peraturan Allah secara tidak bercampur dengan pilihan hamba. Di dunia ni seolah-olah ada pilihan hamba. Nak buat benda baik, dikira pahala dengan sahabat dia pilih. Kalau dia tak pilih, dia buat benda baik supaya dia semayang dengan tak khabar misalnya, tak ada kira pahala dosa. Dia berzina dengan tak khabar, tak kira pahala dosa, kerana pemilihan dia tak ada. Bila dia pilih, maka dikirakan pahala dosa dalam dunia. Itulah barangkali sedikit perbezaan di antara alam dunia dengan alam seterusnya. Sebab itulah dia ta'bir, dia kata kemudian lepas pada mati barulah kepada kami kamu dikembalikan. Dan di dunia ini Allah Ta'ala buat rakbuk cara mana, buat peraturannya, tak boleh tengok Allah lah dunia. Nak tengok Allah mesti lepas mati. Allah Ta'ala menampakkan Allah. Nah, ada satu hadis lagi, iaitu dalam syurga Allah Ta'ala nampak Allah Ta'ala. Sebesar-besar nikmat syurga itu tengok kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu sebesar-besar nikmat syurga. Sebab itulah, itu peraturan Allah. Kita kena turut peraturan ni. Tak boleh nak lari daripada peraturan ni. Peraturan dari dia yang sudah tawon, sudah tetap, tak boleh berubah lagi peraturan ini. Kecuali dengan kehendak dia. Itu dia kuasa nak ubah. Tapi menurut peraturan dia dan janjian dia, dia tidak berubah lagi. Nah, habis. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Suratul Jum'ah ayat 8. Tak habis ayat lah. Supaya kita nak ambil di nuqtah. Katanya mati dia. Maksudnya, sabdakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya itu, ia tetap akan menemui kamu. Itu adalah satu juga cabaran. Mu nak lari pergi ke mana pun, marilah. Pasal kereta rehlah mu ni kena wak pergi ke aku. Lari pun lari duk tak kereta api itu, supaya kita nak lari tu segi golok. Duk tak kereta api pergi golok misalnya. Lari gobok tu, masuk gobok ni, masuk gobok barang, masuk gobok orang, masuk gobok menatang misal. Kabar-kabar kereta api pergi golok juga, apa kita duduk tak kereta api pergi golok. Nah, itulah maksud. Mu lari setahun mana pun akan sampai kepada tempat aku. Sebab aku mengatur hidup kamu tu, pasti kena mari sujud pada aku belakang. Nah, itulah lebih kurangnya pelarian kita, takut kita. Tapi lari daripada mati, Nah, adalah tabiat yang tidak baik. Cuma takutkan mati, bencikan mati kadang-kadang duduk dalam fitrah manusia. Bencikan mati, tak suka pada mati. Lari tak, kalau lari itu tak baik. Kalau benci itu duduk dalam lingkungan fitrah dia panggil. Lingkungan tabiat semula jadi manusia tu ada dia benci ke mati. Akan kita bahaskan dalam hadis seterusnya insya-Allah. Nah, itu dua. Noyak kata yang hidup mesti mati. Walau serah diri, walau benci, walau nak, walau lari. Ha, lari itu subterik lah tu. Nah, lari cik boleh tak temung lah. Ya benar lah. Saya royak daripada awal jalan hari itu dah. Kita sebut kata Allah Ta'ala, takdir jadi manusia daripada alam benih hari itu tak boleh lah. Sejak hari itu tak boleh lah dah. Tak ada tempat nak lah. Nah, mula pak jalan beralam benih, tubik poh jadi benih. Jadilah masuklah perut, tubiklah perut masuklah dunia, tubiklah dunia masuklah kubur, tubik tu kubur masuk akhirat. Tak ada tempat nak gila, nak kamron lah, tak ada. Ni hak nak lah, ni hak lari ni. Tak boleh lah juga. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tak boleh. Lari ke mana-mana, mesti kena temu dengan mati. Kau lari mati, kau derah mati. Sebabnya dia bahaya bila lari-lari itu dia bahaya. Nah, kau derah mati. Cuba kita tengok bagaimana orang kaya-kaya di negeri Amerika di mana. Dia sewa umur dia kacau, wak gapo segala-gala takut masuk penyakit. Orang kaya-kaya bukan? Itu orang panggil mati bla-bla dah dia cedera dah, akal dia sudah cedera dah. Mati dah setengah dah mati tubuh dia tu. Sebab orang panggil fikiran dia tu tidak normal, tidak pakatik dah. Suruh boh cuming, makan ni, gapo segala, kena benar, jaga daripada segala ala-ala, kumeh-kumeh, mati, kumeh habis dulu, barulah dia boleh makan makanan itu. Kenapa kita lari daripada mati? Allah Ta'ala wa kumeh, dalam perut kita, beranak pak tu, baik ada dalam perut. Ular ada panjang suak dalam perut kita. Tu. Dia wak kita untuk mati, bukan untuk hidup, sebab tu kumeh banyak. Masa dia nak lari apa, macam mana kita lari, sekadar jangan sakit ya. Sakit itu disuruh berubat. Bila boleh duduk senih, haduk. Sementara Tuhan mati. Tuhan panggil kelek. Sebab itulah maksudnya, nak lari daripada siapa tangga tu, orang panggil kita tu berlawan dengan sunnatullah. Maka itu tidak disuruh. Disuruh berubat. Sekadar kita boleh siap. Bila kita sakit, nak ibadat pada Allah, tak boleh. Kalau kita rak sakit, tak apa. Tak ada wajib berubat. Rak. Sakit, sakit tak apa kok, boleh ibadat balik. Hah, tak ada apa, tak nak berubah apa, tak nak berubah. Kita berubah tujuan apa? Tujuan nak usia, apa tu nak berubah ibadat pada Allah Ta'ala. Khidmat kepada anak isteri, khidmat kepada masyarakat, nak jadi maju, orang Islam dan sebagainya. Tu yang tujuan kita berubah. Bukan kata wajib tak. Kalau kok kita duduk dengan sakit tak. Tak ada masalah. Nah, itu orang panggil, sebab asal dianya, kita dicipta dalam dunia untuk mati. Ya, daripada awal dia balas itu. Saya tengok daripada satu hadis daripada Ibnu Abi Syaibah. Mari kita klik ke hadis. Ya, kalau kita kecek tak ada tempat umi itu, ya payah sikit. Fikiran kita kena ada saat ini. Tapi umi ada tak benar saya kata tadi. Cuba kita tengok kepada satu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhdu dia. Dia kata, Anil Hasan daripada Hasan Al-Basri hadis mursalna qala lamma khalaqallahu ta'ala adama wa zurriyatahu qalatil malaikatu innal arda la tasa'uhum faqala inni ja'ilum mauta qalu idhan la yahna'u lahumul aish qala inni ja'ilun amala la ilaha illallah. Hadis ni saya pun tak tahu mustawa dia. Imam Suyuti bawa keluar hadis ni dalam kitab dia Syarhus Sudur. Nah, Imam Suyuti waktu bawa hadis ni dalam Syarhus Sudur, dia tak cerita hadis ni mustawa dia tahu mana. Pentingnya hadis dari Al-Hasan, dan benda ni tak boleh nak direka dengan otak. Bahkan dia kena dengar daripada guru. Nah, utama dia, agung dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu ta'ala, maknanya Tatkala Allah Ta'ala telah menjadikan Adam dan zuriat dia, Adam dan anak cucu. Dia buat Adam, lepas tu buat anak cucu. Ya, buat anak cucu lama dah. Buat dalam bentuk zuriat ni. Kita ni semua telah timbul dah di sulbi Adam laka-laka pun. Kita ngaji dah. Kena rajak pada telekasyat mula-mula sekali. Nah, ba'rahlatul wujud wal khuluk. Nah, itu kita sudah ada dah. Tetapi terlalu ramah anak cucu Adam da'ah tu, malaikat kata, qalatil malaikah. Ini malaikat sudah diketahui, diberitahu oleh Allah Ta'ala, katanya anak Adam ni akan menguasai bumi. Satu bintang nama dia Al-Ard. Malaikat sudah kenal dah Al-Ardu ni, luah mananya. Langit apa dia, bumi ni luah mana, bintang bintang dunia ni luah mana tu, malaikat barangkali dia sudah ada maklumat. Anak cucu Adam banyak. Jawab Allah Ta'ala, aku jadikan mereka itu mati. Aning mati mula Allah Ta'ala mengisytiharkan kepada malaikat, katanya jenis pesih anak ada ni jenis pesih mati. Maksud mati ni mati, lepas tu orang lain hidup pula, mati pula, hidup pula, mati pula, hal lain pula, orang lain pula hidup. Bukan kata tubik sekaligus belakang ada ni cucu ada ni, tak telus sungguhlah dunia. Ni kalau kita hipong orang yang di tak ada hari tu, siapa kalah ni tak teluh dah. Jangan kena tubik lagi. Tak teluh dah lah dunia ni. Nak kena ada dua lapis dah dunia ni. Nah, maka dengan sahabat tu yang kata, ini ja'ilum mauta. Aku jadikan puak anak ada ni mati. Bukan sepamu melekat yang tak mati, melekat tiup sangka kalah juga. Tak telah sebab kita. Tak begitu. Dia mati waktu tiup sangka kalah yang pertama. Iblis sepatu juga tak mati juga. Tapi iblis beranak cucu. Syaitan ni beranak cucu telah apa dia berzuriat. Tapi mereka tidak mati. Kecuali tiupan sangkakala yang pertama. Waktu tiup sangkakala yang pertama itulah dia matinya. Malaikat pun tak mati. Jadi tak biasa dengar apa saya mati dalam dunia ni. Lalu tu dia kata, aku jadikan puak ni mati. Jawab malaikat, kalau gitu ya hidup tak sedap. Dah suk dengan mati ni. Nah, hidup tak sedap dah tahu kata nak mati. Izan la yahna'u lahumul aish. Tak ada siapa nak hidup, tak ada siapa nak senok hidup. Tak ada jadi nak memajukan hidup, nak bergerak, nak cergah dalam hidup, tak ada. Sepatutnya belah tu malaikat yang faham kata puak itu ni kalau nak mati tak ada dia, nanti mati sepacalah. Qala Allah Taala dia wi perasaan apa pula? Dia kata inni ja'ilun amala. Tak, ya tak salah doa tu. Aku ada buku, aku ada cara aku. Iaitu aku buatkan cita-cita. Aku wui tiap-tiap anak ada tu, ya ada cita-cita. Cita-cita anak ada ni, Masya Allah. Dia tidak cita-cita. Kuam wang hak dia tu, besar tak ada anak ayat. Cita-cita anak ada ni, Nabi biasa wak gitu. Wak kek pak segi gitu. Lepas tu, ya wak hak ni, kerak-kerak dalam tu banyak. Dalam pak segi tu, wak kerak baris-baris lah. Ya tingkat daerah dalam hidup. Pak segi ni ibarat daripada umur. Umur kita tak boleh lebih pada pak segi ni. Ada setengah pak segi luah, ada setengah pak segi spek tu tengok pada umur tua muda lah. Lepas tu awak baris panjang tu baik kisah. Daripada dalam pak segi tu baik ke luar. Baris tanya ni, gapoh panjang tu baik. Ya tanya ya amalul insan, ya cita-cita manusia. Cita-cita dia tu lebih panjang pada umur dia. Tak ada orang yang cita-cita lebih panjang pada umur. Tak ada orang yang kata nak mati rawat tak sekerja apa dah. Tak ada. Hubung situ kerja. Dan Islam pun suruh kerja. Cita-cita tu dia ada. Walau ada nak mati, ingat-ingat ada. Lagi dah ada situ cita-cita. Tak putus cita-cita. Bahkan lebih kuat saya rakyat ada bukan? Nah, orang tua tu lebih kuat pada dua perkara. Satu, nak jadi umur panjang. Dua, nak harta banyak. Terhadir Nabi SAW. Itu Allah Ta'ala dia isi buh. Fil tu. Ubat. Satu ubat. Satu bateri. Khoh. Bateri nak jadi cita-cita tinggi. Jadi dengan dia kena suk tu, dengan dia duk lawan kuat ni tak sung. Ya lawan kenapa? Karena ada cita-cita kat ni. cita-cita tu sampai gelap mata, tak nampak atas dia kena mati. Gelak-gelak, kali-kali gelak, WhatsApp tak mati. Kali-kali WhatsApp. Itulah cerita asalnya daripada hadis Rasulullah SAW tentang hakikat manusia. Dan sebab itulah maka kita tu kena widuk wipanar. Kita nak lari daripada cita-cita pun tak boleh. Nak lari daripada mati pun tak boleh. Wirti kata kita ni orang tuhawi cita-cita tapi pasti kena mati. Malaikat duk rak dapat awal lagi. Malaikat dia tanya, dia kata, kalau muak pasti kena mati, demo tak sehidup. Dah pasti kena suk, ya tak ya, apa kalau kacau hidup salah nak pesuk. Nah, lalu itulah. Malaikat tak apa ya pasti tak ada berhenti, hidup ya sokmo. Jibril siapa kali ni tak mati lagi. Jibril hak ambil itu, Jibril hak tak ada itu. Tak ada mati-mati lagi dia. Dia pasti tak mati. Pasal tak makan, tak minum pagi. Pasal kita tak mati malah galah. Nah, sebab kita pasal makan. Nah, pasal kena duk minum, pasal kena duk ke apa. Dan tak teluhlah dunia. Dan mereka pasal jenis nur, nuraniyah buat mereka. Nah, cahaya jenis cahaya. Maka tak ada gelewak ke apa. Bilangan mereka ramai, banyak daripada bilangan manusia lagi kalau nak himpun. Nah, sebab itulah maka kita ni jenis pasal tu. Oleh itu kita kena sedar, kena khabar, kata kita kena mati. Nah, sebab itulah ada hadis daripada Abu Nuaim dalam Hilyatul Al-Awliya dia tu, dia kata tatkala diturunkan Adam, ini daripada Mujahid ada. Dia kata tatkala Adam itu turun ke langit, selama mana dia halau makan buah khuldi, mari ke langit ni sebagai wakil Allah untuk jadi khalifah ni, Allah Ta'ala katanya ibnun lil kharab, dia kata. Nah, atau ibni, ibnun, anak untuk mati, untuk bunuh. Wadun lil fana. Nah, anak untuk nak rosak. Lah dunia ni pasing rosak. Tu hawa udara pasing kena jadi kokering-kokering. Udara pasing memunah, gapo pasing memunah belaka. Pong kayu pun hidup mati, menatal pun matuk nanti gapo. Sesuai dengan nak khidmat pada manusia. Baranglah dunia ni sesuai dengan khidmat manusia. Khidmat pada manusia pasing mati dan hidup. Walau bagaimanapun Allah mematikan manusia itu tetap. Allah menghidupkan dua kali, mati dua kali. Mematikan dua kali, menghidupkan dua kali. Nah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, wahuwallazi yuhyi wa yumiit almu'minun. Maksudnya dan dialah Allah yang menghidup dan memati. Tuhan yang menghidup dan memati. Kita tahu belakang dah, tapi nak tahu kata Quran ayat tu no? Ayat Al-Mu'minun ayat 80 daripada surah Al-Mu'minun. Beriman kepada perayaan. Kita kena beriman lah dah. Nah, banyak lagi ayat-ayat seperti ni. Aku beriman kepada ayat ni dan ayat-ayat seperti ini yang memberi arti Allah menghidup dan memati. Nah, dua firman Allah Ta'ala, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. As-Sajdah ayat 11. Maksudnya, sabdakanlah wahai Muhammad, kamu akan diwafatkan oleh malikul maut. Malakul maut, malaikat yang pesing diwakilkan untuk ambil nyawa. Kalau nak kacak kata Tuhan memati pun boleh, tapi bukan Tuhan memati dengan tak ada pakai sebab. Ya pakai orang panggil, nah, raja awak belaka kita, tapi ia pakai kerajaan dia, kerajaan raja, kerajaan naik luang gapo tu. Nah, maknanya begitulah ni. Allah memati tapi pakai malaikat dia. Ni malakul maut, malakul maut Israel. Dialah mari ambil nyawa. Rabuk ambil nyawa dia, ya tarik kat mana tu kita tak payah tahu cara dia tarik nyawa. Manusia tak pandai tarik nyawa. Manusia tak leh nak memati. Tuhan tak ta'ui kuasa pada manusia untuk pandai tarik nyawa ke. Nah, ya'ui kuasa pada malaikat. Malaikat apa Israel? Malaikat lain tak ada agak mari ke duk? Duk free ke malaikat lain mari ke? Nah, nak ambil nyawa kita tak boleh. Israel sah dia reti ketika ambil nyawa lah. No. Kena tendera betul mana, kena tapa betul mana, kena senyap betul mana. Cabut nyawa. Dia ada skru-skru, dia sepanas-panas khoh pada satu. Nah, maka tu Israel sah dia pandai. Allah Ta'ala ajar pada dia Israel, dia tak nak kerja ke lain. Dia kalau pergi buku lain, dia sajar ke dia, tak tipu dia. dia takhasuh tu. Nah, pandai ambil nyawa. Pandai ambil nyawa, segala-gala ada dia belaka. Maka Israel lah yang dinamakan Malakul Maut. Al-Azallazi wukila bikum, yang diwakilkan untuk mengambil nyawa kamu. Ni kita nak beriman pada ayat. Tahu dah tapi nak ayat mana? Ayat tak Israel ambil nyawa. Ah, sajdah ayat sebelah. Ah, tu kita nak tahu benda lah tu. Nak jadi kuat kita beriman pada Al-Quranul Karim melalui pentasiran para ulama tafsir yang mu'tabari. Mati meragut manusia di semua tempat. Maksudnya firman auzubillahi minasyaitanir rajim, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Suratul Nisa ayat 78. Maksudnya di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapati kamu walaupun kamu di mahligai-mahligai yang teguh. Nak duduk mana, naik tah pucuk mana, nak bina kaca segala mana, seperti mana diceritakan oleh orang barat hari baru-baru ni, tak mungkin. Mati mesti kena sampai kepada kamu. Sebab itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Malikul Maut tu ada address belaka dia. Yusuf bin Saleh duduk rumah tu, duduk bucu tu, duduk di gua tu, dia tahu belaka. Address ada syiah. Buat tanah mati pak, Allah Taala hantar address mungkin situ. Nah, orang panggil setanti alamat. Nah, ada belaka. Nah, alamat tu sudah ada pada Israel. Israel tak ada pelik lagi. Ya, sejak jadi dunia sampai hari ni tak ada pelik. Kata Yusuf, orang suruh hantar gimik nyawa Yusuf, gitu ambil nyawa Abdul Qadir. Dak. Tak tukar. Nah, tetap dia tu. Nah, kiraman katibin yaf'alu nama yu'marun. Nah. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Itu surah Ibrahim ayat 17. Dan mendatang akan dia oleh maut daripada tiap-tiap kawasan, tiap-tiap tempat. Maut tu tak ada apa. Al-maut mari pada kita, tunggulah. Kita tak ada gapa tu, hak tu hak tetap. Tapi kadang-kadang benda hawa tetap doah tu lah kita tu jadi tak ada gaduh. Mikir tak mikir pun benda hak mesti dah. Kita tu ya jadi pesen tu kata. Pesen hak bobo jadi bobo sungguh ke dak, sungguh ke dak hak tu nak sungguh sangat ah. Kalau hak cerak dah tak nak mikir mana. Sepopok kita, mak kita, baik cerak dah kita, tak ada nak mikir mana nak balas budi dia. Nah, kalau orang hak tahu apa baik mana tu pisah juga masuk kaki kau tu, masuk kaki kau ni nak buat baik dengan dia. Ya orang tak apa tentu mana tu kacau nak baik sangat. Kalau hak tentu dah tak buat baik. Begitu juga mati. Hawa tentu dah tak ada pisah sekabuk dah nak bertemu dengan mati. Tak pisah bertemu. Nah, mengaji bertemu dengan mati, tak mengaji bertemu. Subhanallah. Sebab itu kita tu tak boleh fikir pandak gitu. Kita kena mikir kata benda hak tak dapat tidak kita kena temu, kita kena mikir benda ni. Sebab kita tu akan bertemu dengan permasalahan. Kalau kita tak ada permasalahan, tak ada gapo. Tak ada masalah. Nah, ni kita akan bertemu dengan permasalahan. Sakratul maut. Sebelum sakratul maut, saya nak minta baca masalah lepas di sana rezeki. Karena saya sediakan kertas kerja tak rata mana. Cepat-cepat gaduh-gaduh. Nah, tidak menjadi satu kitab sangat dak, cuma menjadi satu nota gitu saja. Muka lek sana tu hendaklah sentiasa ingatkan mati. Ya, tiga perkara lah ni. Satu, ingat mati, cita mati, apa dia bersedia nak mati. Bercita-cita nak mati tak boleh. Ingatkan mati itu tak apa. Bercita-cita nak mati itu dua kala boleh. Apa dia dua kala? Satu hak boleh, dua hak tak boleh. Pun ingatkan mati disuruh setiap waktu. Ya suku, ingat suku, cita-cita suku. Tamanna suku, zikrul maut suku. Tamanna al-maut tak boleh. Zikrul maut mesti. Mesti atut. Nabi SAW pun suruh. Allah Ta'ala pun dia tu apa dia memujikan orang selalu ingatkan akhirat, ingatkan mati. Cuba kita tengok firman Allah Subhanahu Ta'ala di sini. Qala Allahu ta'ala inna buka'anna inna akhlasnahum biqalisatin zikran dar. Surah As-Sad ayat 46. Maksudnya sesungguhnya kami telah jadikan mereka, Ibrahim, Ishak dan Yakub, tiga orang Nabi ini, suci bersih dengan jadi orang bersih. Akhlasnahum, kami membersihkan mereka itu, maknanya begitulah. Dengan sebab bikhalisatin, dengan sebab satu sifat mereka yang sangat baik. Gapa dia? Zikraddar, iaitu sifat sentiasa mengingati negeri akhirat. Nabi Ibrahim dipuji, Nabi Ishak dipuji, Nabi Yaqub dipuji, kerana mereka ini ada satu sifat penting, ingat pada akhirat. Ingat pada akhirat ni mana ingat pada mati, sebab pintu gerbang nak pergi ke akhirat tu mati. Tak boleh nak pergi sempada akhirat tu, mereka nak pergi ke akhirat mereka kena melalui sempada mati. Tu orang panggil barzakh. Barzakh ni mana sempada? Barzakh ni maknanya satu perantaraan. Nanti kita akan bahas masalah barzakh pula. Nah, barzakh ni mana? Suatu sempada. Nah, kedan. Untuk di antara dua negeri. Ni satu negeri, ni satu negeri. Celah tu panggil barzakh. Bahasa Arab barzakh tu makna belah tu. Nah, alam barzakh, alam barzakh. Nah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil lazzat." Lazzat bukan larat tu nah. Al-mauti, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi 2308. Kata ulamanya hadis ini hasan. Maksudnya belah mana? Perbanyakkanlah menyebut mati. Hadimil lazat, mana yang menghancurkan kelazatan kamu, mati ya? Perbanyakkan sebut mati. Sebab itulah susah juga dalam dunia ni kalau kita fikir betul-betul. Suruh banyakkan sebut mati, tak semangatlah nak kerja. Tak ada gapo. Asalkan kita tu jangan lupa pada mati. Kalau semangat nak kerja di samping ingat mati, ah tu comel. Kalau tak semangat nak kerja, asal ingat mati tak ada masalah. Tapi pasal apa kita tak semangat kerja kalau kita betul-betul faham makna mati? Mati ini ibarat daripada satu tempat kita nak menerima balasan kerja kita. Bila orang ingatkan mati semua, ya sudah tentu dia tak boleh duduk dia. Sebab mati-mati ini bukan makna sudah. Mati-mati ini makna bertukar kedudukan untuk nak diterima balasan. Kadang-kadang kita tu paham mati serupa dengan orang tak ada ilmu apa paham. Mati ni wasap-wasap tengok. Paham mati menurut apa yang dinampak oleh dua otak mata. Ada. Tak ada pedah apa duk kaca kerja dalam dunia ni. Tu orang panggil paham mati menurut unsur ketanahan dia panggil. Unsur ketanahannya ada pada kita mati ingat tu ya. Kamu boleh 10 hari buka tangan ada bekara. Habis. Tapi kalau kita faham mati menurut unsur keruhanian, ada situ barulah reti arti mati. Barulah semangat. Sebab itu kalau kita tengok kepada majlis Nabi SAW, selalu dia menyebut mati. Ittaqullah waqsiru zikra hadimal lazzat hadimil lazzat al-maut. Majlis Hasan Al-Basri, siapa ada satu orang anak murid dia, dia kata, anak murid dia kata, kalau pergi jumpa dengan Hasan Basri tak ada lain. Mati, kemak, akhirat, kubur. Mati, akhirat, kubur, kemak. Kubur, kemak, mati, akhirat. Dalam majlis yang tak ada sebuah lain. Itu Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai kibarut tabi'in. Sebab itu mati itu selalu kena sebutkan. Sebab benda tu benda tak dapat tidak. Benda tak boleh nak lari. Kalau kita tak sebut terlupa. Terlupa ke benda tak boleh lari ni adalah satu benda yang sangat berat. Maka Nabi SAW yang sahah hasannya suruh perbanyakkan zikra hadimil lazat al-mauti. Perbanyakkanlah sebut benda tu. Karena itu apabila orang selalu sebut ke benda mati ni, faedahnya banyak. Orang yang sebut benda mati, faedahnya apabila sebut di tempat-tempat yang sepi di luar. Orang panggil waktu kita susah hati, kita sebut pasal go, ingat mati. Sebut mati tempat-tempat yang luas, Nabi kata jadi sepi. Sebab kita kaya, ada utah banyak, gapa ingat mati pun, Allah. Sepi, masa sepi. Itu orang panggil mati ni jadi otomatik itu. Tempat lega jadi sepi. Tempat sepi jadi lega, tempat sepi. Orang kata gitu, orang gitu gini, kita salah banyak gitu, kita tabak pada Allah, masa tak ada arah nak duduk dalam dunia ni. Ingat mati, pasal lega, tak apa, duduk dalam dunia tak apa, tak lama mati lah. Jadi maknanya lega, ada harapan tu ada. Ingat katanya kita ni bukan di dunia ni, boleh dia orang salah faham pada kita, kita akan tengok bagaimanakah biar siapa yang benar, siapa betul di akhirat kelak. Itulah orang panggil, supa dengan orang panggil, doktor-doktor dah kata menisai madu tu. Menisai madu ni ubat pada segala macam. Kecil manis pun menisai madu juga. Padahalnya sepatutnya kecil manis bukan. Menisai madu ni jenis pasal manis-manis gini ni. Tapi ia boleh pergi juga menisai madu. Ubat pada segala macam. Mati juga ubat pada segala macam. Dia boleh prak tubuh-tubuh dia tu jadi boleh duduk dalam dunia ni. Kalau kita sebut mati sama tu. Jadi prak boleh duduk hidup sama. Hidup-hidup jadi sederhana. Tak ada di takabur tu. Tak ada di rendah. Sapa patah. Kita ni dunia ni nak hidup tu, jangan hidup rendah doa, jangan takabur doa, jangan jadi siapa patah harapan doa, duduk tengah-tengah. Itulah manusia. Maka mati itu menjadikan kita begitu. Tapi bercita-cita mati tak boleh. Bercita-cita mati tidak boleh. Jangan bercita-cita mati. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis sahih benar kalau muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Nabi SAW, janganlah bercita-cita oleh seorang daripada kamu akan mati. Bercita-cita mati tak boleh. Walau sakit teruk sekalipun. Walau sakit teruk. Oh, mati baik kita. Tak sah. Jangan-jangan kata mati baik pada hidup. Nah, mati. Nah, kita tu ingat ya kepada dia. Cita-cita ada. Kalau sut terik, sakit terus dah. Oh, tak pernah sabar dah sakit pada hening nak hidup misalnya. Itu makna fa'inkana la buddha fa'ilan. Ya, kerana sesuatu darah yang menimpa kamu, jangan kamu cita-cita mati. Maka jika adalah perkara itu sangat darurat seperti kerana terlalu berat sakitnya atau sebagainya, maka doalah maksudnya, hei Tuhanku, doalah ni. Perhidupkanlah aku selama mana hidup aku ini baik bagimu. Bagiku, maaf, bagiku. Dan permatikanlah aku apabila adalah mati itu adalah baik bagiku. Ui, dua jalan Tuhan. Tak suruh minta, matilah aku, matilah aku, matilah aku. Tak lihat Tuhan. Aku tak lihat Tuhan. Kerana mendorak ni lah. Kalau kerana mendorak, kerana menyakiti dunia, menyebabkan nak mati, tak. Kerana cinta pun tak boleh minta lagi mati. Kerana cinta kepada berbagai-bagai perkara. Sebab itu kita min durrin asabahu. Kerana sesuatu mendorak yang menimpanya. Tak boleh. Tak boleh kita nak cita-cita mati. Adapun kerana lain hal tertentu nanti kita akan ngaji. Dia boleh tak cita-cita mati, beberapa hak dan keadaan. Adapun umum tak boleh. Itu hadis muttafaqun alaih. Penting hadis ini. Kalau kita wasa hidup kita umur 100 lebih dah. Goliknya umur kadini ni. Pada kira kita kalau hidup pun tak pakar mana lah. Lalu itu kita berdoa lah pada kita. Allahumma ahyini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khair. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tu doa pada orang yang sudah habis jalan nak hidup. Cedera ke, nah dan sebagainya. Cita-cita mati tak ada. Cita-cita mati tak ada. Nah. Sebab bahwasanya orang mukmin ni ia tak benar suruh mati. Ada hadis lagi daripada Bukhari juga, la yatamanna yanna ahadukumul maut imma muhsinan fal'allahu an yazdad wa imma musian fal'allahu an yasta'tiba. Hadis ini hadis sahih juga. Maksudnya, janganlah bercita-citalah oleh seorang kamu akan mati. Bagi orang yang baik, mudah-mudahan bertambah baik. Mula tambah baik. Dan bagi orang jahat, mudah-mudahan terhawi satu masa untuk dia bertaubat. Cita-cita tak ada mati. Sebab masa hidup ni, walau bagaimana keadaan sekalipun, baik kepada orang mukmin, bahkan kepada kafir pun baik juga. Dan kafir boleh dia taubat asal Islam, jangan mati lagi. Nah, orang Islam boleh dia bertambah baik dalam segi beribadat kepada Allah SWT. Sebab kita belum tentu kata ibadat kita sudah baik dah. Nah, kecuali orang yakin betul-betul kata ibadat dia baik, maka siapa kalau dunia ni nak yakin kata ibadat dia baik? Tak ada kalau dunia ni nak yakin kata ibadat dia baik. Pakak-pakak semua ni call lebih-lebih lagi call orang comel. Nah, orang yakin kata ibadat dia baik tu, orang tu kurang. Nah, kurang baik. Sebab kita sudah tentu taksir, terutama kalau kita di abad sekarang. Kalau sahabat dulu duk takut jadi munafik, nah, 30 orang para sahabat yang berjumpa dengan Ibnu Abi Mulaikah duk takut munafik, maka kita ni kakak teruk lagi. Orang radak tamada dalam kurung yang ke-15 ni, kakak takut lagi diri daripada berlaku munafik pada dirinya. Oleh itu, maka naklah kita tu selalu takutkan kepada Allah SWT dan ingatkan mati, tapi jangan bercita-cita mati. Dan selalu minta kepada Allah tambahkan hidayah dan taufik di samping ilmu. Rabbi zidni ilma. Allah mahdina, ihdina suratul mustaqim. Minta tambah hidayah dan taufik di samping atau bersama-sama dengan tambahan ilmu. Kerana biasanya hidayah dan taufik datang melalui ilmu. Ilmu itu tak mesti mengaji secara terang. Kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kita jumpa dengan orang itu berkecap, tambah ilmu. Nah, maka hidup ini adalah satu, orang panggil medan. Satu masa, satu permodalan untuk kita nak menega supaya bertambah laba insyaAllah ta'ala dalam kehidupan ini. Kalau tidak, maka rugi kita. Sebab itulah Anas, salah seorang khadam Nabi SAW yang terkenal, dia kata, laula anna Rasulullah SAW nahana an natamanna al-maut latamannainah. Kalau Tuhan, kalaulah Nabi SAW tidak melarang kami daripada bercita-cita akan mati, nasihat kami bercita-cita akan mati, dia kata. Sebab puak dia puak sedap, puak cerah, puak putih molek puak dia. Cita-cita nak mati, ya nak mati tak ada buku lain. Puak dia cita nak mati nak jumpa Nabi, nak jumpa Abu Bakar, jumpa apa itu dia nak mati. Sebab dia biasa duduk sekali lah dunia. Pada mana pergi, masa nak duduk sekali juga. Itu dia asal dia. Kita ni tak tahu tak nak jumpa dengan pihak. Kadang-kadang kita tak tahu apa-apa mati tak tahu nama. Nah, itu tabiat kita tu terlalu berjauhan. Begitu juga banyak sahabat-sahabat tu katalah tu. Ya tak, kalau ada seorang sahabat tu dalam medan perang tu kena luka tu teruk berdarah tu. Hanggap siapa dia tu putus asa pada hidup dah. Kena pedai dia mau teruk berdarah. Dia kata, kalau aku tidak ingat kata Nabi tu lari aku ni berdoa nak mati, aku berdoa dah ni. Tapi kerana Nabi lari aku tak boleh berdoa, aku kena serah pada Allah Taala, serah pada Allah Taala. Itu banyak sahabat-sahabat kali kita nak baca hadis hak yang pesing kena teruk dalam medan perang. Nah, setelah mana dia tu susah daripada nak mengharapkan hidup. Nah. Oleh itu, masalah kelebihan hidup ni pun ada, tidak bercita-cita mati ni baik. Nah, hadis daripada Ahmad, dia kata ada seorang lelaki tanya Rasulullah SAW, dia kata, manusia mana kau baik sekali? Jawab Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Hadis sahih kak. Maksudnya, barang siapa, siapakah manusia yang paling baik sekali ya Rasulullah? Jawabnya, mereka yang panjang oleh umurnya dan baiklah amalannya. Itu amalat sekali. Umur panjang, amalat-amalat. Dan siapakah yang paling jahat sekali? Jawab Rasulullah SAW, mereka yang panjang umur dan jahatnya amalan, waliyazbillah. Panjang juga umur tapi jahat amalan. Satu lah jahat sekali. Artinya kalau pandai umur ni, tak ada masuk dah jahat sekali lagi lah. Nah, jahat sekali, panjang umur. Tapi jahat. Jahat amalan, waliyazbillah min dalik. Oleh itu, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum amala. Nabi SAW dia ada kata, orang yang terpilih pada kamu itu, iaitu orang yang paling panjang umur dan paling baik amalan. Itulah khiyarukum, yang terpilih, yang molek, yang tercameh di kalangan kamu, ialah paling panjang daripada kamu akan umur dan paling baik dari segi amalannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermasukkan kita ke dalam orang yang umur panjang dan orang yang amalan itu baik. InsyaAllah Ta'ala akan kita sambung masalah sakaratul maut pada minggu hadapan, insyaAllah Ta'ala. Wafakan Allah wa iyyakum ya ma yuhibbu wa yardha. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.